Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladhina yadhunnuna mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala ini, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan perintah sekaligus tuntunan kepada hamba-hambanya untuk menjadikan salat dan sabar sebagai titian untuk memohon pertolongan kepadanya. Wasta'inu bis sabri was salah, dan mohonlah pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala melalui amalan sabar dan salat. Kemudian di dalam ayat ini disebutkan, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in, dan sesungguhnya salat itu adalah sesuatu yang berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Siapa orang yang khusyuk? Dinyatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat berikutnya, alladzina yadhunnuna mulaqu rabbihim, yaitu orang-orang yang meyakini mereka akan bertemu Rabbnya, akan bertemu menemui Allah subhanahu wa ta'ala. Wa annahum ilaihi raji'un, dan sesungguhnya mereka pun meyakini kepada Allah lah mereka akan kembali. Dua ayat yang terdapat dalam surat Al-Baqarah, surat Al-Baqarah ayat ke-46-47 ini menggambarkan tentang upaya seorang muslim upaya seorang hamba Allah untuk berupaya untuk senantiasa menjadikan sabar dan sholat sebagai amalan yang menjadi sebab datangnya pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bagi seorang hamba Allah yang beriman, orientasi kehidupannya, pandangannya senantiasa jauh ke depan. Apa yang ia perbuat pada kali ini ataupun pada masa sekarang ini senantiasa didorong, dimotivasi oleh keadaan dirinya yang kelak akan berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Melalui surat Al-Baqarah ayat ke-47, alladzina yadhunnuna mulaqu rabbihim, dan orang-orang yang meyakini perjumpaan dengan Rabbnya. Bagi seorang muslim, ia akan senantiasa ketika hidup di dunia senantiasa untuk mempersiapkan dirinya berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia akan berupaya untuk beribadah dan khawatir ibadahnya disertai dengan rasa khauf. Ya. Namun ia pun tetap mengharap pahala ganjaran dari Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang muslim, ayat ke-47 dari surat Al-Baqarah ini hendaknya melecutkan dia untuk senantiasa beramal soleh dalam rangka mempersiapkan diri berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Para mufasir menyebutkan berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala, yakni dalam rangka lil hisab, yaitu dalam rangka untuk dihitung amal-amal yang telah ia perbuat ketika di dunia. Dan berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala dalam rangka untuk menerima al-jaza, balasan dari amal yang ia lakukan saat di dunia. Kalau amal yang ia perbuat ketika di dunia itu adalah amal soleh, maka balasannya tentu balasan yang mengandung kebaikan. Kalau amal yang ia perbuat adalah amal kejelekan, tentu balasannya sesuai dengan kejelekan yang ia perbuat. Amalnya, balasannya sesuai dengan amal itu sendiri. Maka bagi seorang muslim, dia senantiasa berbuat adalah dalam rangka untuk mempersiapkan diri berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu maksudnya mempersiapkan diri saat menghadapi yaumil hisab, hari di mana segenap amal manusia dihitung. Inilah yang senantiasa ada pada diri seorang muslim. Ia akan senantiasa mengukur tingkah lakunya, tutur katanya, ya, dengan apa yang akan terjadi pada hari kiamat nanti. Sehingga ketika ia hidup di dunia, ia senantiasa perhitungkan apakah ini akan bermanfaat untuk kehidupan akhiratnya. Apakah yang ia lakukan itu akan memberikan faedah kebaikan bagi dirinya di akhirat kelak. Itu yang senantiasa ada pada diri seorang muslim mukmin. Jadi setiap ia akan berperilaku, setiap ia akan bertindak, setiap ia akan bertutur kata, setiap ia akan menulis, ia akan fikirkan apakah semua itu akan bermanfaat bagi dirinya, tidak semata di dunia, tapi terlebih dari itu apakah akan bermanfaat untuk akhiratnya kelak. Itulah pemikiran, itulah yang ada pada diri seorang mukmin. Maka bagi orang-orang yang beriman, ia meyakini bahwasannya kelak akan berjumpa dengan Rabbnya, berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka karena akan berjumpa itulah ia senantiasa menjaga perilakunya, ia menjaga tutur katanya, ia menjaga perbuatan-perbuatannya, sehingga apa yang ia lakukan tidak melanggar syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang ia lakukan tidak dalam kerangka maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Karena yang ia ingat bahwasannya dirinya kelak akan berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu dalam hal hisab, dalam hal balasan atas segenap perbuatan yang ada pada dirinya. Dan tentu saja bagi seorang muslim mukmin, ia berharap bahwasannya pada hari kiamat nanti keberuntunganlah menghampirinya. Bagi seorang hamba yang beriman, ia berharap bahwasannya kelak ia akan termasuk orang-orang yang digambarkan di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala sebagai orang-orang yang disebutkan di dalam ayat ini, wujuhu yawma idzin na'imah. Ia mengharap agar ia termasuk orang-orang yang memiliki wajah yang berseri-seri pada hari itu, yaitu wajah yang mendapatkan, wajah dari orang-orang yang mendapatkan kenikmatan. Saat itu wajahnya benar-benar senang, sukaria, ceria. Wujuhu yawma idzin na'imah. Wajahnya siapa? Dinyatakan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala ketika menafsirkan ayat itu, wujuhul muttaqinal mu'minina takunu na'imatan minan na'im. Yaitu wajahnya orang-orang yang bertakwa, yang beriman, yang menjadikan ia dalam keceriaan, kesenangan, sukaria karena berbagai kenikmatan yang ia dapatkan, karena kenikmatan yang ia dapatkan. Walaisat wujuha syahibah, bukan wajah yang pucat masai, yang menampakkan sesuatu yang sulit, sedih, bukan. Tapi wajah yang benar-benar ceria, wajah yang diliputi dengan sukacita, rasa senang karena mendapatkan kenikmatan-kenikmatan. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Mutaffifin ayat ke-24, ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Engkau mengetahui dari wajah-wajah mereka, yaitu wajah-wajah yang diliputi dengan berbagai kesenangan, kenikmatan. Inilah wajah, wajah yang berseri-seri, diliputi dengan keceriaan, sukacita karena mendapatkan berbagai kenikmatan. Kenapa mereka demikian? Kenapa mereka menampakkan wajah yang ceria, wajah yang senang, wajah yang sukacita? Dan kenapa mereka sampai mendapatkan kenikmatan? Pada ayat berikut disebutkan lisya'yiha radiyah. Lisya'yiha radiyah. Apa maksudnya? Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, yang dimaksud lisya'yiha ay li'amaliha. Karena upaya mereka. Apa itu upayanya? Amal-amal perbuatan mereka. Karena usaha mereka untuk terus beramal. Sehingga mereka kemudian mendapatkan yang demikian itu. Maka qala fadalla hadza ala anna al-amala huwa manatul jazaa yaumal qiyamah. Maka jelaslah di sini berdasarkan ayat lisa'yiha radiyah menunjukkan bahwasannya sesungguhnya amal huwa manatul jazaa. Amal itu adalah tempat bergantungnya balasan. Yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti. Qala in kana khairan fal jazaa'u khairun. Jika ia beramal kebaikan, maka balasannya pun kebaikan. Wa in kana syarran fal jazaa'u syarrun. Jika ia beramal kejelekan, maka balasannya pun sesuatu yang jelek untuk dia. Maka disebut di sini annal amala huwa manatul jazaa' yaumal qiyamah. Sehingga di sini disebutkan bahwasannya sesungguhnya amal itu adalah tempat bergantungnya balasan. Jadi balasan itu tergantung dari amal yang ia perbuat pada hari kiamat nanti. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Yasin ayat ke-54. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wala tujazawna illa ma kuntum ta'malun. Wala tujazawna, dan tidaklah mereka dibalas. Illa ma kuntum ta'malun, kecuali apa yang telah mereka lakukan. Kecuali karena apa yang telah mereka perbuat, mereka tidak dibalas kecuali atas apa yang mereka perbuat. Kalau perbuatannya baik, ya dibalas dengan kebaikan. Kalau perbuatannya jelek, ya dibalas dengan kejelekan. Allah Maha Adil. Nah, orang-orang yang digambarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai wujuhu yawma idhin na'imah, wajah-wajah mereka pada hari itu penuh keceriaan karena mendapatkan kenikmatan. Maka orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang karena saat di dunia kehidupannya diliputi dengan amalan-amalan yang soleh, amalan-amalan yang baik, akidahnya baik, manhajnya baik, benar, akhlaknya pun karimah, mulia, tindak tanduknya, perbuatannya senantiasa sesuai dengan apa yang Allah dan Rasul perintahkan. Adapun larangan-larangannya, larangan Allah dan Rasulnya ia jauhi, ia tidak perbuat, ia tidak lakukan. Ia berusaha menjadi orang-orang yang senantiasa beramal soleh. Dan ia senantiasa bersemangat kalau ada kesempatan untuk bisa beramal soleh. Walaupun kesempatan untuk beramal soleh hanya sekedar bersedekah. Bersedekah dengan potongan-potongan kurma, serpihan-serpihan kurma. Dia tetap bersemangat. Walaupun beramal solehnya hanya dengan semacam itu. Kenapa demikian? Karena ia ingat apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wattaqun nar walau bisikkin tamrah. Jagalah diri kalian dari siksa api neraka, walaupun melalui apa? Melalui sedekah, melalui serpihan-serpihan kurma, potongan-potongan kurma. Kalau memang itu bisa menyelamatkan dirinya, dengan sebab itu bisa menyelamatkan dirinya dari siksa api neraka, ia akan lakukan. Itu menunjukkan semangatnya dia untuk beramal soleh, untuk menjaga dirinya supaya dirinya tidak mendapatkan iqab, siksaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini sikap yang harus dimiliki oleh seorang muslim. Sikap yang harus dimiliki oleh seorang mukmin. Maka wujuhu yawma idzin na'imah, wajah-wajah, banyak wajah pada hari itu tampak suka, tampak senang, tampak ceria karena mendapatkan, karena ia menjadi orang-orang yang mendapatkan kenikmatan. Dan tentu saja semua itu adalah merupakan balasan dari usaha dia, semangat dia untuk beramal soleh ketika di dunia. Maka berdasarkan ayat ini dan juga ayat yang lainnya, termasuk surat Yasin ayat ke-54 tadi, wala tujzauna illa ma kuntum ta'malun, tidaklah didapati balasan kecuali atas apa yang telah mereka perbuat. Ini menunjukkan bahwasannya tidak ada angan-angan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bahwasannya Allah akan membalas dari selain amal soleh. Sehingga tidak ada lagi angan-angan, oh saya keturunan orang yang mulia, saya akan diperlakukan, akan mendapatkan, termasuk orang-orang yang wajah-wajahnya bergembira pada saat itu. Tidak. Oh saya orang yang mulia, oh saya anak bangsawan, saya keturunan ini dan seterusnya. Tidak. Bukan itu. Itu semua tidak menjadi sebab. Maka dikatakan oleh Syekh Shalih Al Fauzan hafizahullah taala, fala ahadun yatamanna 'ala Allah al amaniya min ghairi amal. Maka tidak selayaknya seseorang kemudian berangan-angan kepada Allah subhanahu wa taala, yaitu angan-angan selain daripada amal. Au ya'tamidu 'ala sarafihi, atau ia menyandarkan diri kepada gelar kemuliaannya, au ala nasabihi, atau kepada nasabnya, karena keturunan bangsawan berdarah biru maka kemudian akan nanti masuk ke dalam apa yang disebutkan wujuhu yauma idzin na'imah? Belum tentu. Walaupun keturunannya, nasabnya, nasab orang-orang ningrat. Aw 'ala malihi, atau karena hartanya, hartanya banyak, belum tentu. Aw sultanihi, atau karena kekuasaan yang ia miliki. Ya. Hanya karena dia penguasa kemudian diberi balasan, belum tentu. Qala fa hadza kulluhu la yanfa'uhu yaumal qiyamah, maka semua itu, nasabnya, hartanya, kekuasaannya, kemuliaan yang ada pada dirinya, tidak bermanfaat pada hari itu. Pada hari kiamat tidak bermanfaat. Qala ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, yauma la yanfa'u malu wala banun, pada hari itu tidak bermanfaat harta dan anak-anak laki-laki. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Jadi kembali lagi, faktornya adalah apa yang ia perbuat ketika di dunia. Kalau di dunia ia memiliki tauhid yang benar, dia memberantas kesyirikan. Kalau di dunia ia memegang sunnah, menghidupkan sunnah, memberantas kebid'ahan. Ketika di dunia ia memiliki akidah yang sahihah, manhaj yang lurus, akhlak yang benar, akhlak yang mulia, ibadah yang sedemikian rajin, yang benar sesuai dengan tuntunan, maka ia akan datang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hati yang dalam keadaan selamat. Inilah yang akan bermanfaat untuk seorang hamba pada hari kiamat nanti. Maka Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala menyebutkan, li sa'yiha, karena usahanya, alladhi sa'athu fid dunya bil amal bil a'mali salihah, yaitu karena usahanya ketika di dunia dengan amal-amal saleh. Tardha yaumal qiyamah, amal-amal saleh yang diridhoi pada hari kiamat. Idza wajadat jazaohu indallah, maka apabila ia telah mendapati amal-amal soleh tersebut, ia akan mendapatkan balasan dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yudha'ifuhu Allahu jalla wa ala ad'afan katsiratan min fadlihi wa ihsani, maka Allah akan melipat gandakan pahalanya, memperbanyak pahalanya karena keutamaan dan sikap ihsannya tersebut. Ini adalah balasan bagi orang-orang yang dia berupaya untuk meraih nikmat. Nikmat, hakikat nikmat, nikmat yang sejati itu nanti di hari kiamat. Kenikmatan-kenikmatan yang di dunia, rumah mewah, kendaraan mewah, dan seterusnya, itu hanya sementara. Ketika orangnya meninggal dunia, semua itu tidak dibawa. Yang akan ia bawa adalah amal soleh, yang akan menjadikan wajahnya dia berseri-seri, wajahnya sukacita, wajahnya penuh kenikmatan. Itu bukan harta benda yang ia miliki ketika di dunia, tetapi lisa'iha radiyah, yaitu karena amal-amal solehnya yang ia perbuat, yang ia lakukan ketika di dunia. Jadi, kalau ingin menggapai kenikmatan yang sejati, nanti di akhirat. Bagaimana agar kenikmatan itu bisa diraih? Nah, dunia inilah tempat ladang untuk beramal soleh. Mudah-mudahan dengan amal soleh itu Allah subhanahu wa ta'ala mengaruniai rahmat kepada kita, kemudian memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan jannah, orang-orang yang wajahnya pada hari itu penuh diliputi dengan kenikmatan, diliputi dengan sukacita, keceriaan. Wujuhu yawma idzin na'imah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada kesempatan malam hari ini bisa bermanfaat dan bisa memotivasi kita untuk beramal dan terus beramal soleh, sehingga amal-amal kita ya, yang kita tentu saja dilandasi dengan keikhlasan, mutaba'ah ya, karena mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka amal-amal itu adalah amal-amal yang mudah-mudahan menjadi sebab kita digolongkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala menjadi orang-orang yang di akhirat memiliki apa? Memiliki wajah yang suka ceria, yang senang karena mendapatkan kenikmatan yang melimpah ruah dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.